Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Sebelumnya telah kita bahas berkaitan dengan wakalah, ya, perwakilan, di mana perwakilan atau wakalah ini perkara yang dibolehkan oleh syariat. Nah, pemberian kuasa kepada orang lain untuk menggantikannya. Tapi telah kita jelaskan ini berlaku pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan. Nah, dan perkara-perkara yang boleh diwakilkan ini bisa berkaitan dengan jual beli, ya, atau akad-akad yang lainnya. Begitu juga berkenaan dengan pembatalan-pembatalan, fusukh, ya, baik tolak, hulu, dan semisalnya. Dan juga masuk padanya masalah ibadah yang dibolehkan padanya perwakilan, ya, seperti mengeluarkan zakat, membayar kafaroh, haji, atau lain sebagainya. Nah, adapun perkara-perkara yang tidak boleh diwakilkan, maka tidak boleh adanya wakalah. Ya. Seperti yang berkaitan dengan ibadah misalkan. Taharah, sholat, sebagian ibadah ada yang boleh diwakilkan, ada juga yang tidak boleh diwakilkan. Nah, masuk pada al-babu saminu, bab yang ke-8, fil kafalati wal-dhoman, tentang kafalah dan dhoman, penjaminan. Wa fihi indatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah, beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi makna al-kafalati wa adillatu masru'iyatiha. Tentang makna kafalah dan dalil-dalil disyariatkannya kafalah. Ta'rifuha, definisinya, al-kafalatu hiya iltizamu ihdari man alaihi haqqun maliyun li rabbihi ila majlisil hukmi. Definisinya, kafalah adalah memberikan jaminan untuk menghadirkan orang yang berhutang ia ke pengadilan. Ini adalah bentuk kafalah. Ya. Memberikan jaminan untuk menghadirkan orang yang berhutang ke majlis hukum, ke pengadilan. Nah, adillatu masru'iyatiha, dalil-dalil syariatnya kafalah. وَهِيَ مَسْرُوعَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَعِ. Kafalah disyariatkan menurut Al-Kitab, Sunnah dan Ijma'. فَمِنَ الْكِتَابِ قَالُوا تَعَالَى. Di antara dalil dari kitab adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. قَالُوا نَفْقِدُ سُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. Mereka, para penyeru, ini berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf AS bersama saudara-saudaranya. Ya. Mereka, para penyeru mengatakan, نَفْقِدُ سُوَاعَ الْمَلِكِ. Kita kehilangan piala raja. Waliman jaa bihi himlu ba'ir. Dan bagi siapa yang bisa membawanya atau mendatangkannya, dia akan mendapatkan bahan makanan ya, seberat beban yang dibawa oleh unta. Wa ana bihi za'im, dan saya yang menjadi penjaminnya. Nah, kisah ketika Nabi Yusuf alaihissalam membuat rencana supaya saudaranya, saudara sekandungnya, Bunyamin, tetap tinggal bersamanya. Ya. Sementara saudara-saudara yang lainnya sebapak untuk pulang ke kampung halamannya. Ya, dengan memasukkan piala raja ke karung yang dibawa oleh saudara sekandungnya tersebut. Nah, kemudian ketika itu mengatakan nafqidu suwa'al malik, kami kehilangan piala raja. Padahal sebenarnya tadi dimasukkan, sengaja dimasukkan ke dalam karungnya saudara Yusuf Benjamin. Waliman ja'a bihim luba'in, barang siapa yang bisa mengembalikannya, dia akan mendapatkan makanan pokok seberat beban yang dibawa oleh unta. Wa ana bihi za'im, dan aku yang akan menjaminnya. Aku sebagai penjaminnya. Ay kafilun dhaminun. Mana za'im di sini? Kafil dhamin. Aku sebagai penjaminnya. Nah, di sini menunjukkan tentang dibolehkannya jaminan. Memberikan jaminan. Wa qawli ta'ala yufran Allah subhanahu wa ta'asalhum ayyuhum bidhalika za'im. Ya. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil? Ay kafil, siapa di antara mereka yang menjadi penjamin, yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya? Nah, ini dalil dari Al-Kitab tentang dibolehkannya kafalah, penjaminan dan juga dhaman. Wa qad ajma'a al-ulama 'ala jawazil kafalah wa min as-sunnah, di antara sunnah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi SAW, al-ariyatu mu'addah, wal-za'imu gharimun, wal-dainu maqdiyun. Ya. Rasulullah mengatakan, al-ariyah, pinjaman, itu mu'addah, harus dikembalikan. Wal-za'im dan penjamin, ini gharimun, menanggung hutang. Seorang punya hutang kepada yang lainnya, datang seseorang yang menjadi penjaminnya. Maka penjamin ini dia harus siap untuk menanggung hutang. Wadainu maqdiyun, dan hutang itu ya harus dilunasi. Nah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Al-aliyatu muaddah, pinjaman harus dikembalikan. Wazza'imu gharimun, penjamin dia menanggung hutang. Wadainu maqdiyun, dan hutang dilunasi. Fazza'imu huwa al-kafil wazza'amatu al-kafalah. Za'im, ya, yang dimaksud dengan za'im di sini, wazza'imu gharimun, yaitu kafil, penjamin. Makna za'im di sini adalah penjamin. Salhum ayyuhum bidhalika za'im, wa ana bihi za'im. Termasuk dalam hadis ini, wazza'imu gharimun. Za'im di sini maknanya adalah al-kafil, penjamin. Wazza'amah al-kafalah. Adapun za'amah, jaminan, maknanya adalah al-kafalah, penjaminan. Nah. Waqad ajma'a ulama' ala jawazil kafalati lihajatin nasi ilaiha. Ulama sepakat tentang bolehnya kafalah. Bolehnya jaminan dikarenakan kebutuhan manusia padanya. Wadaf'id darar anil madin. Dan untuk menolak kemudaratan bagi pemberi utang. Ya. Beri utang, dia merasa tenang dengan adanya orang yang bisa menjamin. Ya. Terhadap utang seseorang kepadanya. Nah. Si A misalkan, ya, berhutang kepada si B. Nah, si B mungkin kurang percaya kepada si A. Ya. Tiba-tiba datang si C. Si C ini dikenal oleh si B dan siap menjamin, ya, hutangnya si A tersebut. Ya. Jadi semacam ini boleh kan? Dan membuat tenang orang yang memberikan hutang tersebut. Nah, ketika ada pihak yang menjadi penjamin. Al-mas'alatu as-saniyatu. Masalah yang kedua. Arkanul kafalah wa syurutuha. Rukun-rukun kafalah dan syarat-syaratnya. Arkanul kafalati khamsatun. Rukun-rukun kafalah ada lima. As-sighatu wal-kafil, wal-maqful lahu, wal-maqful anhu, wal-maqful bihi. Ya. Yang pertama, sighah. Ya, sighat. Atau bentuk ijab kabul. Ya. Ini sighah. Nah. Yang kedua, al-kafil. Kafil, penjamin. Siapa penjaminnya? Yang ketiga, al-maqful lahu. Maqful lahu, maknanya adalah pemilik harta atau piutang. Ya. Yang dijaminkan padanya. Maknanya pemilik harta atau piutang. Kemudian yang keempat, al-wal-maqful anhu. Yang dijaminkan darinya. Maknanya orang yang berhutang. Wal maqful bihi. Dan yang kelima adalah barang atau harta yang dijaminkan tersebut. Ya. Yang dijaminkan dengannya. Maknanya barang atau harta. Ini lima rukun dalam kafalah. Adanya sighah, kemudian kafil, kemudian maqful lahu, maqful anhu, maqful bihi. Ya. Atau kalau kita bahasakan adanya sigot, nah bentuk ijab kabul, kemudian adanya pihak penjamin, adanya pemilik harta atau yang memberikan hutang, adanya orang yang berhutang, kemudian adanya harta yang dijaminkan tersebut. Nah, masuk pada rukun yang pertama yaitu shighah. Wa shighatuha tatimmu bi ijabil kafili wahdah. Shighahnya, ijab kabulnya, ini sempurna dengan ijab. Penjamin saja. Nah, ketika penjamin, menyatakan dirinya sebagai pihak penjamin kepada orang yang berhutang ini, maka sudah sempurna. Sempurna ijab kabul dari kafalah tersebut. Wala tatawaqafu ala qabulil maqfuli lahu. Tidak bergantung kepada penerimaan. Al-maqful lahu maknanya pemilik barang atau orang yang memberikan hutang. Nah, ketika misalkan ada seseorang mengatakan, saya sebagai penjamin. Penjamin kepada orang yang berhutang ini kepadamu. Maka ketika menyatakan demikian sudah cukup. Baik si pemilik barang dia menerima ataukah tidak. Amal kafil, adapun kafil, penjamin, fayustaratu fihi ayyakuna ahlan littabarru'i. Sawa'un kana rajulan aw imra'atan. Adapun kafil, penjamin, disyaratkan padanya, ayyakuna ahlan. Dia adalah orang yang pantas littabarru'i untuk memberikan bantuan. Secara gratis, secara cuma-cuma. Tabarru'. Sama saja apakah dia laki-laki atau perempuan. Ini syarat baik kafil. Pihak penjamin. Dia pantas untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma. Sebagai bentuk apa? Kepercayaan. Sehingga orang yang memberikan hutang percaya kepada yang berhutang tersebut dikarenakan adanya penjamin. Sehingga di antara syarat bagi penjamin ini, dia pantas untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma. Li'anna al-kafalata min at-tabarru'at. Dikarenakan kafalah, penjaminan ini termasuk di antara bentuk tabarru'at, bentuk memberikan bantuan. Wala dhalika la tasihul kafalatu minal majnun. Oleh karena itu tidak sah al-kafalah, penjaminan, minal majnun, dari orang yang gila, awil mu'tawih, awil sabi, atau orang yang idiot, atau anak kecil. Wa kadhalika al-mahjur alaihi lisafahihi. Begitu juga orang yang dicegah dari menggunakan harta dikarenakan kedunguannya. Fala tasihu kafalatuhu wala domanuhu, maka tidak sah penjaminannya, kafalahnya dan domannya. Dari orang-orang sebutkan tadi, orang yang gila, idiot, atau anak kecil, atau orang yang dungu. Kenapa? Dikarenakan tadi kita sebutkan, disyaratkan bagi penjamin ini dia orang yang pantas, ahli, orang yang pantas untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma tadi. Ini syarat bagi kafil, penjamin. Jadi kalau kita menjadi penjamin, ini sebagai bentuk ta'awun. Kita tolong-menolong, supaya orang yang berhutang ini mendapatkan kepercayaan dari orang yang menghutanginya. Ya. Saya bentuk tolong menolong. Nah. Wa ammal maghful anhu. Adapun orang yang berhutang, fala yushtaratu ridahu li sihatil kafalah. Tidak disyaratkan keridoannya untuk sahnya kafalah. Ya. Bikhilafil kafil fa inna ridahu syartun li sihatil kafalah. Berbeda dengan kafil, penjamin. Sesungguhnya keridoannya merupakan syarat sahnya penjaminan. Ya. Adapun yang berhutang tadi tidak disyaratkan ridonya. Nah. Tapi kalau kafil, apakah dia ridho menjadi penjamin? Kalau dia ridho, sah. Kalau tidak ridho, tidak sah. Ya. Misalkan ditunjuk kamu sebagai penjamin. Ah, saya enggak mau, saya enggak ridho. Enggak sah. Nah. Tapi ketika ditunjuk kamu jadi penjamin, dia ridho. Ya. Sementara orang yang berhutang misalkan enggak ridho, si Fulan jadi penjamin. Ya. Ini enggak pengaruh. Dikarenakan yang disyaratkan ridho adalah penjaminnya. Ada orang yang berhutang tidak disyaratkan ridho padanya. Amma mahalul kafalah. Adapun tempat yang dibolehkannya kafalah, adanya penjaminan atau pada perkara apa saja adanya penjaminan, faqad takunul kafalatu bil mal. Kadang-kadang kafalah itu dengan harta, penjaminan dengan harta. Wa yutlaqu 'alayha dhaman, dan dimutlakan padanya dengan istilah dhaman. Dhaman kafalah bersama, yang artinya adalah jaminan. Wa qad takunu bin nafsi. Kadang-kadang jaminannya itu bin nafsi, dengan jiwa, dengan badan. Ya. Wa yutlaku 'alayha kafalatul badan wal wajhi, dan dimutlakan kepadanya dengan istilah jaminan badan dan wajah. Nah, jaminan ini bisa jaminan yang sifatnya harta. Bukan jaminan bahwasannya dia akan membayar hutangnya. Ya. Atau memberikan jaminan yang sifatnya an-nafs, jiwa, badan dan wajah. Memberikan jaminan bahwasannya dia, misalnya orang yang berhutang, ya, ketika diadukan ke pengadilan, dia akan hadir di pengadilan tersebut. Nah, jadi sekali lagi, kafalah ini ada kafalah yang sifatnya mal, harta, penjaminan. Nah, yang sifatnya harta seperti tadi akan mengembalikan hutangnya, ya, kepada penjamin. Atau juga jaminan ini bisa jaminan berupa badan dan wajah. Si penjamin memberikan jaminan bahwasanya orang yang berhutang ini akan dihadirkan, bisa dihadirkan di majelis hukum, di pengadilan. Kalau seandainya ada tuntutan, ya, dari orang yang memberikan hutang. Nah, intinya dari pembahasan yang kita sampaikan tadi, ya, berkaitan dengan kafalah dan juga dhaman, ya, penjaminan, ini perkara yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Terutama tadi dalam masalah hutang piutang. Ya, dalam masalah hutang piutang, ketika si A misalkan berhutang kepada si B, nah, kemudian ada pihak si C sebagai penjamin. Nah, penjamin di sini bisa penjamin, ya, bahwasannya si B ini mengembalikan hutangnya. Nah, atau bisa juga penjamin ketika ada masalah di antara mereka berdua, ya, pihak ini dia menjamin bahwasannya orang yang berhutang ini bisa dihadirkan ya, di majelis hukum, di pengadilan. Ketika ada tuntutan. Nah, ini berkenaan dengan kafalah dan dhaman. Ya. Nanti kita masuk pada sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan kafalah. Insya Allah mungkin kita lanjutkan pada waktu yang lain. Nah. Jamnya dibetulin ya. Masih jam berapa sih? Nah. Jam 7. Apakah kafalah bisa diterapkan pada jual beli kredit? Bisa diterapkan. Ya. Jual beli kredit atau adanya tempo, ya. Bisa kepercayaannya itu bisa berupa rohan, barang yang digadaikan. Nah, ya. Atau berupa kafalah tadi jaminan. Nah. Jaminan bahwasanya si fulan ini akan membayar hutangnya. Bisa berkaitan dengan tadi jual beli kredit atau masalah hutang piutang. Ya. Abang Ustaz ingin bertanya, saya pernah membaca apakah benar hukumnya mubah ketika suami menceraikan istrinya karena sudah tidak mencintainya. Kemudian bagaimana jika sang istri sudah tidak cinta suaminya? Apakah dibolehkan juga meminta cerai? Ini pertanyaan dari suami atau dari istri sebenarnya. Nah, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Pada asalnya tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika la ayat liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian dari jenis kalian istri-istri, pasangan-pasangan. Apa tujuannya? Supaya kalian condong kepadanya, merasa tenang dengannya. Dan Allah jadikan di antara kalian saling mencintai, saling menyayangi. Sesungguhnya dalam itu semuanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum yang mentafakurinya. Di sini menunjukkan bahwa di antara hikmah adanya pernikahan untuk mewujudkan kebahagiaan. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, saling mencintai, saling menyayangi. Nah, sehingga ketika masing-masing pihak sudah tidak ada rasa cinta lagi, ya ini mempengaruhi bahagia atau tidaknya dalam rumah tangga. Nah, ya. Apalagi dengan hilangnya rasa cinta tersebut, suami tidak perhatian kepada istrinya, ya, menelantarkan istrinya, ya, maka dalam kondisi seperti itu boleh-boleh saja, ya. Suami menceraikan istrinya. Nah, atau sebaliknya, ketika istri sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada suaminya, tidak merasa bahagia dengan suaminya. Nah, ya, sehingga dia khawatir tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada suaminya. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, ya, ada juga bagi istri untuk meminta cerai atau khulu kepada suaminya. Tapi ya tentunya perlu diusahakan terlebih dahulu. Ya. Kalau tidak ada rasa cinta, diusahakan. Nah, memiliki rasa cinta kepada suaminya atau suami kepada istrinya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditautkan hatinya, supaya ditumbuhkan rasa cinta kepada masing-masing pihak. Nah, ya. Dikarenakan ya bisa jadi yang sebelumnya tidak ada rasa cinta, tapi dengan dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tumbuhkan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, apalagi ketika suaminya baik, misalkan bagus akhlaknya, bagus akidahnya, ya, walaupun mungkin secara wajah biasa-biasa saja, atau secara harta bukan orang yang banyak hartanya, ya, tapi dengan kesolehannya, ini bisa menjadi sebab tumbuhnya rasa cinta, ya. Dan masing-masing pihak harus berusaha, nah, menumbuhkan rasa cinta tersebut di antara suami istri. Ya. Nah, ya. Dan juga jangan bermudah-mudah. Walaupun tadi sifatnya mubah boleh, ya, tapi jangan bermudah-mudah. Lihat maslahat mudorotnya. Ya. Lihat anak-anak misalkan. Nah, udah punya anak atau lain sebagainya, jangan sampai tadi dikarenakan alasan tidak cinta lagi tiba-tiba menceraikan istrinya, atau dia minta cerai kemudian anak-anak terlantar. Nah, walaupun ini perkara yang dibolehkan, tapi tadi lihat maslahat dan mudaratnya, ya. Atau jangan sampai dijadikan sebagai alasan-alasan saja, ya. Sebenarnya istrinya mencintai suaminya, suami pun cintai istrinya. Nah, atau si istri dikarenakan mungkin sedang ada suatu masalah yang mungkin kecil dengan suaminya. Cari alasan, kira-kira alasan apa nih yang boleh untuk minta khulu. Cari alasan, alasannya karena sudah tidak cinta kepada suaminya. Padahal sebenarnya dia masih cinta kepada suaminya. Tapi dibuat-buat alasan. Jangan seperti itu. Ya, ada pun masalah dalam rumah tangga pasti ada. Nah, bukan hanya rumah tangga kita saja, rumah tangga orang-orang yang mulia saja ada masalah. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau sampai tidur di masjid, ya, sampai berdebu. Nah, terus mengatakan, "Kum ya Abu Turab, bangun wahai Abu Turab." Ya, ketika itu ada masalah dengan istrinya. Nah, apalagi ya rumah tangga kita, masalah pasti ada. Ya. Tapi ya tadi disebutkan, nah, adanya masalah ini bukan penyelesaian yang pertama dengan cara cerai. Tapi ada tahapan-tahapan yang lainnya. Nah, ya. Yang jelas tadi disebutkan, hendaklah suami istri masing-masing menumbuhkan, ya, rasa cinta kepada masing-masing pasangannya. Nah, istri kalau sudah mulai melihat suaminya kurang mencintainya, coba berusaha supaya suaminya mencintainya. Nah, begitupun sebaliknya. Ya, ketika suami melihat istrinya sudah mulai tidak cinta kepadanya, nah, dia berusaha supaya kembali menumbuhkan rasa cinta masing-masing pasangannya. Sehingga tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Ya, sekali lagi jangan bermudah-mudah melafadzkan cerai, dan jangan bermudah-mudah meminta cerai. Dikarenakan ikatan pernikahan ini merupakan ikatan yang kuat. Allah yang menyatakan bahwasanya ikatan pernikahan ikatan yang kuat. Nah, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidza, dan mereka para istri telah mengambil dari kalian ikatan yang kuat. Ikatan pernikahan, ikatan yang kuat, sehingga jangan sampai kita bermudah-mudah untuk memutuskan dan melepaskannya. Ya, kecuali ada perkara-perkara yang syar'i. Ya. Barakallahu fikum. Dan juga penting kita melihat maslahat dan juga mudarat. fitnah. Ya, melihat keadaan anak-anak misalkan dan lain sebagainya. Ya, sampai hanya satu perkara yang ringan, bermudah-mudah dalam mencerai. Ya. Ya, sehingga Rasulullah pun mengajarkan adab ketika kita mendapatkan sesuatu pada pasangan kita yang membuat kita benci. Nah, ya. La yafruku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya. Janganlah seorang mukmin dia membenci seorang mukminah. Ini berkaitan dengan suami istri. Nah, janganlah seorang mukmin dia membenci seorang mukminah, suami membenci istri yang berujung dengan perpisahan. Apabila dia tidak senang terhadap suatu akhlak yang ada pada istrinya, niscaya dia ridho kepada akhlak yang lainnya. Ya. Ketika melihat sesuatu yang membuat dia benci, coba diingat kembali. Nah, kebaikan-kebaikan yang ada pada istrinya. Atau sebaliknya, ketika istri melihat sesuatu yang membuat benci kepada suaminya, coba diingat kembali. Ya. Perkara-perkara yang baik yang ada pada suaminya. Ya, sehingga bisa meredakan rasa emosi, marah, dan semisalnya. Nah, walaupun ini berkaitan dengan suami istri, tapi kata Syekh Ibn Utsaimin, ini pun bisa berlaku kepada yang lainnya. Dalam pertemanan, dalam persaudaraan. Ya, ketika kita melihat ya, suatu kesalahan, suatu kekurangan yang ada pada saudara kita, ya, hendaklah kita mengingat kebaikan-kebaikan saudara kita tersebut. Ya. Jangan bermudah-mudah ya, untuk melepaskannya atau membenci yang berujung dengan perpisahan. Nah. Barakallahu fikum. Bagaimana cara bertobat dari dosa ghibah? Ghibah telah kita jelaskan bahwasanya ghibah itu dikruka akhaka bima yakrah. Ya. Menyebutkan perkara yang tidak disenangi oleh saudaramu. Nah. Ya. Atau istilah kita adalah membicarakan kejelekan orang lain. Ini namanya ghibah. Ya. Ghibah yang paling besar, ya, menggibahi para umara, menjelek-jelekan penguasa, dan juga menggibahi para ulama, orang-orang yang berilmu. Dengan menggibahi mereka, ya, memberikan provokasi kepada rakyat untuk tidak taat kepada penguasanya. Ya. Begitupun menggibahi ulama, orang yang berilmu, memprovokasi kepada umat untuk menjauhi ulamanya, untuk menjauhi ilmu. Sehingga ghibah kepada para umara dan para ulama dosanya sangat besar dibandingkan ghibah-ghibah kepada yang lainnya. Bagaimana bertobat dari dosa tersebut? Nah, ada dua keadaan sebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, kalau seandainya ghibah yang dia lakukan ini tidak diketahui oleh orang yang digibahinya. Ya. Orang yang digibahinya dia enggak tahu bahwasanya orang ini menggibahinya. Nah, maka kalau tidak tahu, cukup baginya menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang digibahinya tersebut di tempat-tempat atau di majelis-majelis yang dia membicarakan kejelekannya. Nah, ya. Ketika si fulan misalkan membicarakan kejelekan ya, temannya, begini, begitu, dan sebagainya. Nah, ya. Temannya ini enggak tahu dijelek-jelekan oleh temannya itu. Ya. Maka cukup bagi orang yang menggibahi tadi, membicarakan kebaikan-kebaikannya. yang dulunya dia memimpikan kejayaannya, dia sebutkan, oh fulan ini masya Allah orang yang baik, orang yang khair, orang yang soleh dan sebagainya. Nah, ya, di samping dia bertobat kepada Allah, ya, untuk memperbaiki dirinya tadi, dia mengucapkan, menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang digibahinya tersebut. Ya. Tapi kalau seandainya orang yang digibahinya pun tahu, nah, bahwasannya temannya ini menggibahi dirinya, ya, di samping dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping dia menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang digibahi di majelis-majelis tempat-tempat yang dia menggibahinya, dia pun harus meminta kehalalan, meminta maaf, ya, kepada orang yang digibahinya. Minta maaf, saya pernah menggibahi antum, misalkan dengan ucapan ini, ucapan itu dan sebagainya. Minta kehalalan. Ya. Kenapa? Dikarenakan orang yang digibahi termasuk pihak orang yang dizalimi. Ya. Ini kok benar apa yang diucapkannya? Iya, kita ucapkan gibah itu yang diucapkannya ya benar. Ya. Gibah itu menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaranya dan itu benar adanya. Ya. Menyebutkan kejelekan-kejelekan yang ada pada saudaranya dan itu benar adanya, ini gibah. Ya. Kalau yang disebutkannya itu tidak benar, ini lebih parah lagi. Ya, namanya tuduhan dusta. Ya, lebih parah lagi. Benar saja apa yang disebutkan berkenaan dengan kejelekan-kejelekan saudaranya. Ini masuk ke dalam gibah yang diharamkan. Apalagi kalau kejelekan-kejelekan yang dibicarakan tersebut, ya, tidak benar. Ini masuk ke dalam tuduhan. Ya, tuduhan dusta. Lebih parah lagi keadaannya. Nah. Sehingga ya, hati-hati dari ghibah. Nah. Ya. Kadang-kadang kita terbawa, ya, ketika orang yang menggibahi misalkan penguasa atau menggibahi yang lainnya, kadang-kadang terbawa. Nah, dengan berita-berita hoax dan semisalnya, ya. Padahal Allah mengatakan, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih, walau radduhu ila ar-rasul wa ila al-umri wa ila ulil amri minhum la'alima alladziina yastanbitunahu minhum." Nah, apabila datang suatu perkara, ya, nah, yang berkaitan dengan keamanan atau ketakutan dan keamanan, mereka segera menyiarkan, menyebarkannya. Ya. Ini bermudah-mudahan menyebarkan berita-berita yang tidak jelas. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya mereka mengembalikan, nah, kepada ul amri di antara mereka, yang dimaksud adalah para umaranya, para penguasanya, atau kepada para ulamanya, orang yang berilmu, niscaya orang-orang yang mencari kebenaran akan mengetahui darinya. Ya. Ini bimbingan dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, ketika ada berita-berita yang tadi tidak jelas berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan ketakutan atau perkara-perkara yang lainnya, nah, jangan mudah menyebarkannya. Ya. Yang kita lakukan hendaklah mencari kebenaran dari ul amri, ya, orang atau penguasa atau orang yang berilmu. Nah, ya, jangan, ya, kita, nah, mencari kebenaran dari orang-orang tidak jelas. Nah, atau orang-orang yang dia senangnya menggibahi orang lain. Ya. Atau dari orang-orang yang dia jauh dari ilmu, malas menghadiri majelis ilmu dan semisalnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul, dan ulil amri, niscaya orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran bisa mengetahui kebenaran dari mereka. Ya. Amalkan perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri, kepada orang yang berilmu, apabila kalian tidak mengetahui. Ya. Kalau diamalkan ayat-ayat ini, nah, ini saya tidak akan menyebar berita-berita khuak atau kita termakan dengan berita-berita khuak tersebut. Ya. Berita-berita yang tidak jelas, berita-berita yang simpang siur, dan semisalnya. Ya, tapi dikatakan tadi tidak mengamalkan ayat ini, ya, tidak mengamalkan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, ketika ada berita ya, yang tidak jelas, simpang siur, dia percayai, kemudian ikut menyebarkannya, ya, kemudian ikut bersikap, padahal berita yang tidak jelas. Nah, ya, barakallahu fikum. Sehingga ini penting. Nah, ketika ada seorang menggibahi penguasanya, ya, dia terbawa, ikut menggibahi penguasanya, ikut mendukung orang-orang yang menggibahi penguasanya. Nah, dan kadang beritanya tidak jelas. Ya. Atau misalkan, ketika ada seorang yang menggibahi ulama-nya, orang yang berilmunya, ya, dia terbawa, nah, ikut mendukung, ikut memprovokasi, ikut menyebarkannya. Ya. Seperti ini, ya, tidak mengamalkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan tadi. Ya. Coba kembalikan kepada ahlinya. Ya. Coba bertanya kepada ahlinya sehingga dia bisa mengetahui kebenaran tersebut dari ahlinya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.